magari gari gari gari magari gari gari gari sare sare sare aa sare sare sare sare bagari sare sare sare sare sare sare tersentuh cinta di mana asmara manis penuh pesona gulali dunia taman alam jiwa penuh bunga rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta semua nampak indah.